إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله setiap insan setiap bani Adam mendambakan sebuah sa'adah kebahagiaan mencari as-sa'adah kebahagiaan berupaya berusaha dengan apa yang dia sanggup, yang dia mampu, yang dia punya untuk menggapai as-sa'adah kebahagiaannya. Sesuatu yang manusiawi merupakan tabiat seorang insan menginginkan as-sa'adah dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sa'adah ini di kalangan banyak orang memiliki paham yang beragam, makna yang beragam. Sebagian mereka meyakini yang namanya bahagia ketika dia telah menghasilkan uang yang banyak, hartawan. Sebagian mereka meyakini yang namanya bahagia ketika sukses karirnya, menggapai sebuah tingkatan tahta jabatan tertentu di dunia ini. Sebagian mereka meyakini bahagia ketika telah mapan sandang pangan papanya. Sebagian mereka meyakini bahagia itu bisa makan enak, minum yang enak, mengenakan pakaian-pakaian yang mahal. Kebanyakan mereka orientasinya dunia. Dikatakan bahagia ketika sukses dunianya, berhasil dunianya, menggapai urusan dunia yang dia targetkan. Kehidupan papan atas, kehidupan yang serba mewah, yang serba berada, serba lapang. Rata-rata ini yang mereka pahami dari kata-kata as-sa'adah, kebahagiaan. Tidak jarang dari kalangan Bani Adam ini yang justru punya pemahaman terbalik, bertentangan dengan akal sehat, apalagi syariat. memandang yang namanya bahagia itu ketika dia bisa dan mampu memperturutkan hawa nafsunya pada perkara-perkara yang dia inginkannya. Rata-rata mengandung unsur dosa, unsur kemaksiatan, hal-hal yang melanggar norma agama, bahkan norma kemasyarakatan. Bahagia ketika mampu menikmati miras dan narkoba. Bahagia ketika mampu membetulkan syahwatnya terkait dengan wanita. Hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan dikatakan bahagia dengan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah as-sa'adah itu ragamnya banyak. Ada as-sa'adah al-wahmiyah, ada as-sa'adah al-mufsidah, ada as-sa'adah al-haqiqiyah, ada bahagia semu, wahmiyah, fata morgana, bukannya hakiki, tidak abadi, fana. Bahkan ada pula yang merusak, merusak fisiknya, merusak kesehatannya, merusak akal sehatnya, bahkan yang paling parah merusak agamanya, akhlaknya, kesolehannya, ketakwaannya, prinsipnya, akidahnya, keimanannya, merusak dunia akhiratnya, mufsidah. Ini sesungguhnya barakallahu fikum bukan namanya sa'adah, bukan namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalaupun dikatakan sa'adah, semu, merusak, menghancurkan, membinasakan, baru terasa ketika dia mengalami kondisi itu, menderita, merana, dalam kenistaan, dalam kehinaan, dalam kehancuran, pada fisiknya, pada dunianya, pada keluarganya, bahkan pada agamanya, baru merasakan itu bukan sa'adah, tapi syaqawah, penderitaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang punya iman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terikat dengan bimbingan Islam, bimbingan syariat, ada Al-Quranul Karim, Kitabullah, kitab suci kaum muslimin, ada bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, dalam hadisnya, harus memahami as-sa'adah, sebuah kebahagiaan dengan pandangan syariat, dengan pandangan agama. Karena Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, menebar rahmat untuk alam raya, khususnya bagi para pemeluknya. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kebaikan untuk duniawiyah mereka, lanjut diniyah mereka, lanjut ukhrawiyah mereka. Islam juga menghasung, menghimbau sekedap kaum muslimin untuk menggapai kebahagiaannya, tetapi sa'adah hakikiyah fid dunia wal akhirah, sa'adah yang sebenarnya, yang hakiki, bukan semu, bukan fana. Sa'adahnya di dunia terkait dengan urusan duniawiyahnya, yang paling utama pada agamanya, dan puncaknya adalah pada akhiratnya nanti, menggapai yang namanya al-jannah, surganya Allah Jalla wa'ala di yaumul qiyamah nanti. Itu puncak kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah yang namanya harta benda semu, yang namanya tahta semu, semua yang terkait dengan urusan syahwatu dunia, semu, fana. Bukan itu yang diinginkan dalam agama kita, dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata harta, semata-mata tahta, jabatan, semata-mata ketenaran, popularitas, semata-mata hal yang berbau duniawiyah, syahwat duniawiyah, semu, fana, tidak abadi, tidak sesungguhnya, tidak hakiki. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan itu ada pada al-iman wal amal salih, keimanan kita, akidah kita, keyakinan kita, iman kepada Allah Jalla wa'ala, dilengkapi dengan rukun iman yang enam. Iman yang kokoh, yang kuat, yang benar, yang sahih, yang membuahkan amal saleh, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, amal kebajikan, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, menjalani kehidupan dunia dengan rambu-rambu keimanan, dengan rambu kesolehan, dengan rambu ketakwaan, dengan rambu-rambu syariat. Itu yang namanya miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan. Kita dianjurkan sangat untuk mencari dunia, mengais rezeki, tidak boleh berbangku tangan, bermalas-malasan, apalagi mengemis. Tetapi dianjurkan untuk hanya mencari usaha yang halal, dengan cara-cara yang halal, rezeki yang halal, harta yang halal. Tidak boleh yang haram. Harta dipakai untuk niatun salihah, tujuan yang mulia, yang salihah, menafkahi diri sendiri, menafkahi anak istri. Selebihnya dipakai dan digunakan untuk kepentingan iman dia, kepentingan ibadah dia, kepentingan akhiratnya dia. Dipakai untuk investasi akhirat, untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf-wakaf syar'i, membantu fakir miskin, ibadah-ibadah maliyah yang menggunakan harta benda. Terkait dengan masalah harta, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, hadis disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad rahimahullah, dari Amr bin Al-As kalau meridainya, kata beliau SAW, ni'mal malu salih lirrajuli salih, sebaik-baik harta yang salih dimiliki atau untuk laki-laki yang saleh. Dua poin yang disebutkan di sini. Hartanya harus saleh, bukan yang haram, bukan yang makruh, yang halal, murni halal. Dicari dengan usaha halal, rezeki yang halal. Dikatakan malun saleh. Dan yang memilikinya rajulun saleh, yang beriman, yang bertakwa, yang taat, yang beramal ibadah, soleh. Rasulullah mengatakan nikmat itu harta yang terbaik, itu kenikmatan yang sesungguhnya. Dengan itu dia akan bisa menggapai sa'adatun fi umuri dunyahu, bahagia terkait dengan urusan dunianya. Dia makan yang halal, dia minum yang halal, dia memakai, menggunakan pakaian yang halal, yang syar'i. Dia pergunakan harta bendanya untuk perkara yang halal, perkara-perkara syar'i, bukan untuk yang haram. Dan dipergunakan untuk ibadah dia, ketaatan dia, kesolehan dia, akhiratnya dia. Berhaji, berumrah, infak, sedekah, bantu fakir miskin, untuk masjid dan segala macamnya. Di samping untuk nafkah anak, nafkah istri, nafkah dia pribadi, semuanya mengandung nilai ibadah. Sehingga dia merasakan kebahagiaan. Makan bahagia, minum bahagia, sandang bahagia. Tetapi dengan rambu-rambu syariah, halal, tayyib, barokah, barakallahu fikum. Itu dikarenakan dorongan iman dia, kesalihan dia. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Lebih daripada itu yang dihimbau dalam agama kita adalah menggapai sa'adah yang sesungguhnya dengan al-amal saleh. Dengan amal saleh. Yang namanya amal saleh, amal yang dibimbingkan dalam Islam. Baik ubudiyah mahdhah atau akhlakiyah adabiyah, dibimbing dalam Islam, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, itu amal saleh. Dan banyak macamnya. Dengan ini dia akan bisa menggapai yang namanya sa'adah. Dunia itu pasti, diniyahnya itu pasti. Sebagai hamba Allah yang taat, yang bertakwa, yang beriman, yang saleh, agamanya lurus, terbimbing, diberi taufik, di atas jalur yang lurus, jalan yang lurus, sirat mustaqim, puncaknya mendapatkan al-jannah, janji Allah bagi kaum muttaqin, kaum mukminin. Di An-Nahl Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan dan dia mukmin orangnya. Dua poin. Beramal saleh dan dia mukmin orangnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya sebagai janji yang pasti, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh-sungguh kami akan menghidupi dia, menganugerahkan kepada dia kehidupan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Yang thayyibah, yang baik, yang barokah, yang damai, yang tentram, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Thayyibahnya itu minallah jalla wa ala. Dalam semua keadaan thayyibah, dalam semua kondisi thayyibah, bahagia dia. Allah yang menjanjikan. Dan dua persyaratannya, amal saleh dengan dasar keimanan, al-imanu wal amalu saleh. Barakallahu fikum. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Kunci inilah yang akan mendatangkan taufik min Allah jalla wa ala bagi seorang muslim dalam semua kondisi yang dia hadapi nanti dalam kehidupannya. Seorang yang hidup di muka bumi ini, barakallahu fikum, ada kalanya merasakan kelapangan hidup, kenikmatan demi kenikmatan, an-ni'am, al-mawahib, merasakan nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, anugerah yang begitu besar, yang begitu banyak, terkait dengan materinya, dunyawiyahnya, apalagi diniyahnya. Dalam kondisi itu, seorang yang punya iman dan amal saleh mampu tampil sebagai orang yang sa'idun fi ni'amillah, orang yang bisa berbahagia dalam kenikmatan Allah jalla wa ala, diwujudkan dengan syukur nikmah. Mensyukuri nikmat tadi, itu kunci dia bahagia dengan kenikmatan. Itu ubudiyah dia dalam kenikmatan, mensyukuri nikmat Allah jalla wa ala. Bahagia di kondisi itu. Yang kufur nikmat sengsara, yang menggunakan kenikmatan itu untuk perkara sia-sia, merana, yang menggunakan kenikmatan tadi untuk tindakan dosa dan kemaksiatan, menderita, bentuk kufur nikmat namanya. Ancamannya keras. Yang dikatakan sa'id fi ni'am, orang yang berbahagia dalam kenikmatan yang ada, manakala dia mampu tampil sebagai orang yang syakir li an'umillah, yang mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Hanya dua pilihannya. Kalau kamu syukur, syukur nikmat, aku akan tambahkan kepada kalian. Semakin barokah, semakin banyak, semakin bahagia. Dan itu minallah. Allah yang memberikan anugerah. Pasti baik, pasti barokah, pasti thayyib. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, ketahuilah azabku sangat pedih. Menderita dia, sengsara dia, merana dia, akan dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Dan dua hukumannya, bisa jadi akan hancur kenikmatan tadi, hilang kenikmatan tadi, dicabut kenikmatan tadi. Dulunya dia lapang, sekarang miskin, sekarang merana dalam hibitan hidup. Bisa. Atau dihukum dengan semakin diluaskan rezekinya, diluaskan kenikmatannya, namun tetap dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam kelalaian, semakin jauh dari ibadah, dari Allah Jalla wa'ala, sampai berpuncak kelalaiannya, Allah Jalla wa'ala akan menghancurkan dia, lebih menyakitkan. Sehingga dikatakan sa'idun fin ni'am, yang dikatakan bahagia, orang yang bahagia sesungguhnya dalam kenikmatan yang dia rasakan, ketika dia bisa mensyukuri nikmat tadi. Hatinya meyakini nikmat ini minallah semata jalla wa ala. Lesan dia basah dengan tahmid, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi yutimmu shalihat. Atas nikmat tadi digunakan untuk ibadah, untuk amal saleh, untuk kepentingan pribadi, keluarga, yang halal-halal bukan yang haram-haram. Hadza wa sa'id. Selebihnya merana. Yang namanya Bani Adam dalam kehidupannya tidak selamanya nikmat, tidak selamanya lapang. Ada masa, ada saat dia diuji dengan berbagai macam hibitan hidup, bala, musibah, bencana, hal yang tidak mengenakkan dia. Itu pasti. Orang yang terkena musibah pun bisa berbahagia selama dia bisa tampil sebagai orang yang betul-betul beribadah kepada Allah di kala musibah. Ketika dia tampil sebagai orang yang sabir muhtasib, sabar menghadapi musibah yang ada, dia ikhlas, dia ridha, mengharapkan ridha-Nya Allah semata, mengharapkan pahala Allah semata dengan sabarnya tadi atas musibah yang menimpa dia. Disebut dengan ubudiyatul masaib. Ubudiyah dia ketika ada musibah, bentuk ibadahnya sabar, tabah. Sabar diwujudkan dengan hatinya tenang dan tenteram, merasa yakin beriman. Musibah yang ada, cobaan yang ada, itu semuanya takdirnya Allah Jalla wa'ala. Allah yang menguji dia dengan itu. Iman dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Lesan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Anggota tubuhnya tenang, mengambil air wudu, salat dua rakaat, itu dianjurkan dalam Islam. Tanda dia betul-betul sabar, tabah, menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara itu. Itu namanya sabar. Tidak mengerjakan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Dan ketika dia sabar, muhtasib, maka dia berbahagia. Sa'idun fi musibatihi. Orang yang berbahagia dalam musibah yang menimpa dirinya, bencana yang dia rasakan, bala yang menimpa dirinya, dia bisa bahagia dengan itu. Karena sabar itu membuat dia tenang jiwanya, tenteram hatinya, kokoh keimanannya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada depresi, tidak ada stres, semuanya dilimpahkan kepada Allah Jalla wa'ala, dipasarkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, dia mohon kemudahannya kepada Allah semata. Itu menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Sa'adah yang sesungguhnya di hati yang paling dalam dan berbuah kebaikan. Rasul mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Orang itu tidaklah diberi sebuah pemberian anugerah yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran dia. Sabar anugerah besar, sabar nikmat yang sangat besar, membuat dia luas hatinya, lapang jiwanya, tenang keadaannya, dan bersiaplah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan untuk dia. Kebaikan pada duniawiahnya, kepada diniyahnya, pada ukhrawiyahnya. Khairan wa awsa. Hadza sa'idun fi musibatihi. Yang miskin bisa berbahagia dengan kesabarannya. Yang sedang ditimpa himpitan hidup, usaha yang sedang kolap, yang tidak bangkit-bangkit, ekonomi yang semakin rapuh, semakin terpuruk, dia bisa bahagia dalam kondisi itu. Dikala dia sabir muhtasib, bisa sabar dalam menghadapinya, bertawakal kepada Allah semata, memohon pertolongan kepada Allah semata, tulus menghadapinya, ihtisab, betul-betul mengharapkan ridha-Nya Allah semata dengan itu, mengharapkan pahala dari Allah semata dengan itu. Sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan sa'id. Sebab orang yang tidak sabar, yang berkeluh kesah, namanya jazir, semakin menderita, semakin merana, sudah ditimpa musibah, bala, bencana, malapetaka dalam kehidupannya, pada harta bendanya, pada usahanya, ternyata dia berkeluh kesah, ternyata dia mengumpat-ngumpat, ternyata dia stres, depresi, ternyata dia melampiaskannya dengan hal yang diharamkan oleh agama, semakin jauh dari bimbingan agama, dengan kemaksiatannya, dengan hal yang haram-haram, bukan semakin bahagia, semakin merana, semakin menderita, semakin hancur. Yang hancur bukan semata-mata duniawiahnya dengan bala yang ada, agama juga hancur. Enggak ada lagi pilihan, yang kepengin bahagia harus sabir fi musibatihi, sabar dalam musibah yang menimpa dia. Orang yang miskin pun bisa berbahagia, orang yang sedang kolep pun bisa berbahagia, dan rasakan itu di hati yang paling dalam. Di hati yang paling dalam, ketenangan, ketenteraman dalam kehidupan dia. Qanaah dalam hatinya dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya manusia biasa banyak salahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak alpanya, itu pasti. Itu biasanya manusia. Enggak ada yang sempurna, enggak ada yang maksum. Meskipun dia telah berjuang sekuat tenaga dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, dengan ibadahnya, tetap dia manusia biasa, pasti salah. Jatuh dalam kemungkaran, lalai, lupa, alpa, khilaf, itu pasti. Orang yang bahagia di kala itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah atas semua dosa yang dia kerjakan, yang dia tahu, yang dia enggak tahu, yang dia merasa, yang dia enggak merasa. Namanya ubudiyatul ma'ayib. Dia ibadah kepada Allah di kala berdosa. Namanya ubudiyatul ma'ayib, dengan cara istighfar dan taubat. Dengan taubatnya, dengan istighfarnya, Allah akan mengampuni semua dosa. Allah Maha mengampuni semua dosa. Semakin bersih keimanannya, semakin kokoh keislamannya, kesolehannya, hilang pula, dihapuskan pula dosa dan kesalahan dia. Disitulah dia mendapatkan sa'adah. Inda ma'siyatihi wa dhanbih. Dia berbahagia, orang yang berbahagia sungguhnya padahal dia berbuat dosa, berbuat kemungkaran, lalai dan khilaf. Tapi dengan taubatnya, dengan sifatnya yang tulus, taubat dan nasuha, dia mendapatkan penghapusan dosa, pengampunan dosa, mendapatkan berbagai macam saada dunia dan akhirat. Dengan taubat dan istighfar dijamin dengan surga. Sementara yang meneruskan kemaksiatannya, yang melanjutkan dunia hitamnya, itu bukan semakin bahagia, semakin hancur, semakin rusak keimanannya, keislamannya, kesolehannya. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah orang itu bisa syukur nikmat, bisa sabar menghadapi musibah, mudah istighfar dan taubat ketika yang mendorong dia, yang memotivasi dia adalah keimanan. Kuncinya pada keimanan dia. Hanya orang yang mukmin yang mampu melalui semua kondisi dengan baik tadi, dan dengan itu dia bahagia. Rasul mengatakan dalam hati dalam Sahih Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusannya orang yang mukmin yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia baik bagi dia, membawa kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu enggak bakal tercapai, enggak bakal terwujud melainkan hanya untuk orang yang mukmin saja. In asabatu dharra sabara fakana khairul lahu. Ditimpa himpitan hidup, cobaan, ujian, sabar, dan itu baik bagi dirinya. Wa in asabatu sarra syakara fakana khairul lahu. Dia ditimpa kelapangan hidup, kenikmatan hidup, kenyamanan yang membahagiakan dia, syakara, bersyukur dia, tentu baik bagi dirinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan unwanu sa'ada thalatha, tanda orang bahagia itu tiga. Idza u'tiya syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza adzaba istaghfara. Ketika dikasih rezeki, dikasih anugerah, syukur nikmat. Diuji dengan berbagai macam musibah dan bala, sabar menghadapinya. Ketika berbuat dosa, dia istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah yang namanya sa'adah al-haqiqiyah. Dengan poin tadi yang didapatkan, bukan semata-mata agama kita kokoh dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesolehan, tapi duniawiyah juga mendapatkannya. Kan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan bagi mereka yang beriman, yang beramal saleh, itu bukan semata-mata kehidupan akhirat nanti dengan al-jannah, namun juga hayatan thayyibah fid dunia. Di dunia akan indah hidupnya, bahagia hidupnya, hakiki dari hati yang paling dalam dan sungguhnya sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Dan puncaknya menggapai sa'adatun haqiqiyatun abadiyatun fil jannah. Sa'adah yang sesungguhnya, yang abadi di surga nanti. Dan itu dipersiapkan hanya bagi hamba yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Maka muslimin rahimakumullah, bagi anda yang sekarang ini dalam kenikmatan, berjuanglah untuk menggapai kebahagiaan anda dengan cara syukur nikmat. Bagi anda yang sekarang ini ditimpa musibah, banyak ujian dan banyak cobaan, gapai sa'adah anda dengan sabar, dengan kesabaran. Bagi yang jatuh dalam berbagai macam dosa di lumpur hitam, segera kembali kepada Allah Jalla wa'ala, taubatlah, insaflah, istighfarlah, dan kemudian istiqomahlah, kokoh di atasnya. Banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala, doa taufik, doa hidayah, dikasih petunjuk, dikasih bimbingan, dikasih kemudahan untuk syukur nikmat, sabar menghadapi musibah, dan banyak istighfar, dan mohon husnul khatimah dari Allah Jalla wa'ala, dan memohon al-jannah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada semuanya anugerah, taufik, hidayah. Ini paling utama. Diberi taufik, diberi hidayah, keimanan yang kuat, akidah yang kuat, diberi taufik untuk bisa beramal saleh, bertakwa kepadanya dan mendapatkan sa'adah fi dunia, fi umuri dunia, sa'adah fi umur dinia, sa'adah ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.